Apa dalil khutbah atau ceramah antara sholat isya dan tarawih? Tidak ada dalil dalam permasalahan ini. Ya, ceramah antara sholatul isya dan tarawih. Kalau sampai kepada keyakinan bahwa sebelum tarawih itu dianjurkan ada ceramah, maka ini suatu hal yang tidak ada asalnya. Oleh karena itu sebagian para ulama mereka mengingkari hal ini, seperti Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Nah, ya, dalam artian satu hal yang dijadikan sebagai rutinitas lalu kemudian dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang mustahabbah, yang disyariatkan. Namun sebagian para ulama melihat bahwa kesempatan manusia mendapatkan nasihat itu lebih besar di bulan Ramadan, sehingga mereka menyempatkan waktu tersebut untuk ceramah, ya, sekedar untuk memberikan nasihat kepada mereka, karena itu biasanya waktu di mana mereka biasanya berkumpul. Hanya dilihat dari sisi ini. Nah, adapun tentang keutamaan khusus, tidak ada keutamaan khusus. Nah, ada ceramah sebelum tarawih. Nah, adapun yang kita lakukan ini talabul ilm di Ramadan dan di luar Ramadan. Cuma hanya saja yang ba'dal maghrib kita pindah ke ba'dal isya. Karena kalau ba'dal maghrib orang sibuk, ya, berbuka puasa. Sehingga bukan karena ada keutamaan tertentu setelah isya dianjurkan, tidak sama sekali, sama seperti hari-hari yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.